Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ba'd. Min bab istighlal al-waqt, dalam rangka memanfaatkan waktu yang ada baina maghribin wa isya, kita akan kembali membaca risalah yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam penjelasan hadis madzibani ja'ian. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh al-muallif, contoh-contoh sifat ketawaduan salaf dan bagaimana salaf, yakni para a'immah, menyembunyikan amalan-amalan soleh mereka dan tidak menampakkannya di hadapan manusia. Kita ulangi sedikit apa yang beliau sebutkan. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa kana Ibrahimun Nakhai rahimahullahu idza dakhala alaihi ahadun wa huwa yaqra'u fil mushaf ghatahu. Di antara perbuatan para salaf datang dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Asar ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud, demikian pula Al-Baihaqi di dalam Syu'aibul Iman. Disebutkan bahwa apabila seseorang datang kepada Ibrahim An-Nakhai dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran dari mushaf, maka beliau akan menutupnya, yakni akan menyembunyikannya. Ini diantara salah satu bentuk ketawaduan salaf, rendah hatinya mereka dan bagaimana semangat mereka dalam menyembunyikan amalan, menjauhkan dirinya dari sifat riya. Beliau menutup mushafnya dan menyembunyikannya, tidak mau dilihat sedang membaca Al-Quran. Qala wa kana Uwaisun rahimahullah wa ghairuhu minaz zuhadi. Demikian pula apa yang datang dari Uwais Ibnu Amir Al-Qarani afdalu tabi'in, dan yang selainnya dari kalangan para ulama ahli zuhud. Idza 'urifu fi makanin irtahalu, adalah Uwais Al-Qarani rahimahullah dan yang selainnya dari kalangan para imam, apabila mereka telah dikenal, telah diketahui oleh manusia tinggal pada suatu tempat, irtahalu anhu, mereka akan pindah dari tempat tersebut, ya, karena manusia mengetahui bagaimana keutamaan dan bagaimana keilmuan yang mereka miliki, sehingga tidak mau mereka menjadi terkenal di tempat tersebut, kemudian disebut-sebut oleh manusia sebagai orang-orang yang terbaik, mereka akan pindah dari tempat tersebut. Qala wa kana katsirun minas salafi yakrahu an yutlaba minhu du'a wa yaqulu liman yas'aluhu du'a amini ana. Kata al-muallif juga, banyak dari kalangan para salaf mereka membenci dimintai doa. Biasa manusia kalau mengetahui di antara mereka ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang memiliki keutamaan, mereka akan datang kepadanya meminta untuk didoakan, ya. Karena mereka mengetahui ini adalah orang-orang terbaik, ini adalah orang-orang soleh, diharapkan dari doa mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun minta untuk didoakan. Akan tetapi banyak dari mereka ketika dimintai doa, mereka akan mengatakan, amini ana. Kenapa? Dari saya. Nah, apakah dari saya diminta doa tersebut? Ya. Ucapan-ucapan tersebut ya, artinya menunjukkan pengingkaran dari mereka. Saya ini tidak pantas untuk dimintai doa sebagaimana yang kalian persangkakan. Yang seperti ini diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma. Naam. Qala wa kadzalika Malik ibn Dinar rahimahullah. Demikian pula Malik bin Dinar. Wa kana Nakhai yakrahu an yus'ala ad-du'a. Demikian pula An-Nakhai, beliau benci, ya tidak suka dimintai untuk memberikan doa. Wa kataba rajulun ila Ahmad rahimahullah yas'aluhu du'a. Demikian pula dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, seseorang meminta doa darinya, yakni minta untuk didoakan. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan, "Idza da'auna nahnu li hadza faman yad'u lana?" Kalau kami mendoakan orang ini, untuk orang ini, kata Al-Imam Ahmad, maka siapakah yang akan memberikan doa kepada kami? Ya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah contoh di antara orang-orang terbaik. Ya. Khiyarun nas. Bagaimana tawadhu mereka dalam amalan-amalannya, tidak menampakkan diri lebih baik daripada manusia yang lain. Padahal kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang diharapkan dikabulkan dari doa-doanya. Orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang terbaik. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan asar-asar ini, perbuatan para salaf ini. Ini bukan tujuannya bahwa secara mutlak meminta doa dari orang lain itu tidak diperbolehkan, tidak demikian. Ya. Apabila kita diminta misalnya untuk memberikan doa kepada saudara kita, tolong doakan saya ya, na'am, diberikan saya keistiqomahan, Allah memberikan saya kesehatan, tolong doakan saya. Maka tidak sepantasnya dia menolak. Ya. Hendaklah dia memberikan doa, mendoakan saudaranya kebaikan. Terutama lagi telah datang hadis Nabi as keutamaan ketika kita berdoa untuk saudara kita bidzahril ghaib, dalam keadaan saudara kita itu tidak ada di sisi kita, kita mendoakannya. Ya Allah, saudara saya fulan jauh di sana, lama tidak ketemu. Semoga Allah berikan, Engkau berikan kepadanya keistiqomahan, Engkau jaga dia. Ya. Engkau berikan dia kesehatan, lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya. Doakan saudara kita dalam keadaan saudara kita tidak ada di hadapan kita, maka para malaikat akan menjawab doa kita, laka bimithli, bagimu yang semisalnya. Ini apa yang kita doakan untuk saudara kita, itu pun akan kita dapatkan. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan selainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku wa laka bi mithlin." Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang lain bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak ada di hadapannya. Ikhlas dia tidak mengharapkan hal lain kecuali untuk kebaikan bagi saudaranya, kecuali kata Nabi alaihi salatu wasalam, malaikat akan mengatakan kepada hamba tersebut, laka bimislin, semoga engkau mendapatkan yang semisal. Malaikat yang mengaminkan, malaikat yang menjawab, yang membalas atau mendoakan kita, laka bimislin, semoga engkau mendapatkan yang semisal apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Ini keutamaan mendoakan saudara yang lain. Akan tetapi al-mu'allif membahas perilaku para salaf ini tidak lain tujuannya adalah untuk menunjukkan sifat al-lutuf wa tawadu' dari salaf, sifat lemah lembut mereka, ya, tidak sombong, tidak lantas, ya saya memang pantas untuk mendoakan kalian, tidak demikian. Rendah hati mereka, tawadu' mereka. Naam. Ini tujuan beliau membawakan atau menyebutkan asar-asar tersebut. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian beliau menambahkan contoh-contoh bagaimana perilaku salaf dalam menyembunyikan amalan-amalan mereka. Qala wa wasafa ba'du sholihin. Qala wa wasifa ba'du sholihin wajtihadahu fil ibadati li ba'dil muluk. Fa'azima 'ala ziyaratihi. Fabalagh dhalik. Disifatkan sebagian orang-orang soleh, ini kisah yang beliau sebutkan, ada sebagian orang-orang soleh disifatkan bagaimana ijtihad mereka, kesolehan mereka, kesungguhan mereka dalam beribadah. Nah, disebutkan sifat-sifat baik ini di sebagian para raja, ya. Raja mendengar ada orang soleh di sana, masya Allah mereka ini rajin beribadah, mereka ini adalah orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh dalam peribadahan. Maka raja tersebut berazam, berniat untuk menziarahi orang soleh tersebut. Fabalagha dzalik, maka berita ini, keinginan raja tersebut untuk mendatangi dia, itu sampai ke telinganya. Sampai kepada telinga atau khabar tersebut sampai kepada telinga orang soleh tadi. Ini bagaimana ini? Raja akan mendatangi saya, ya. Bukan apa-apa, saya ini didatangi raja karena raja mendengar tentang katanya saya ini orang soleh, saya ini orang yang rajin beribadah, demikian. Nah, apa yang beliau lakukan? Qala fajalasa ala qari'ati tariqi ya'kul. Nah, maka ketika dia tahu, ya, raja akan mendatanginya, dia pergi ke pinggir jalan, duduk di pinggir jalan sambil makan. Fawafahul maliku wa huwa ala tilkal halah. Kemudian raja tersebut mendapati orang soleh ini di pinggir jalan sedang makan, ya, dalam keadaan seperti itu. Fasallama alaih, maka raja pun mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Farada alaihi salam. Orang tadi, orang soleh tadi, dia pun menjawab salamnya. Faja'ala ya'kulu aklan kathiran wala yaltafit ilal malik. Setelah menjawab salam, terus saja makan. Makan terus, ya. Enggak menoleh kepada sang raja. Artinya ini memang berbuat sengaja, ya. Duduk di pinggir jalan sambil makan, ya, ada orang salam ingin berbicara kepada dia, dia enggak herani, padahal ini raja, ya. Artinya apa faedah yang kita ambil dari sini? Orang soleh tadi ingin menunjukkan kepada raja, saya ini tidak seperti yang kau sangkakan, ya. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwa perkara-perkara yang dilakukan oleh orang soleh tadi ini, ini termasuk dari khawarimul muru'ah, perkara-perkara yang bisa merendahkan muru'ah dan harga diri seseorang. Duduk di pinggir jalan sambil makan, ya kan, ngobrol. Naam. Artinya sesuatu yang bisa merendahkan martabat seseorang, muru'ah seseorang. Dia lakukan itu dengan sengaja, memang untuk mendapatkan perhatian raja yang kebalikan dari apa yang raja sangkakan. Faqala al-Malik, maka raja tadi setelah melihat tingkah laku orang tadi, orang soleh tadi, raja berkata, ma fi hadza khairun. Enggak ada kebaikan orang seperti ini. Orang seperti ini enggak ada kebaikannya. Artinya apa namanya? Seakan-akan raja ini salah sangka. Siapa yang bilang orang ini orang soleh, rajin beribadah, taat? Masa saya temui sedang makan di jalan, nah, makannya banyak, ketika saya salam, dia menjawab, kemudian dia enggak mengherani saya raja. Ya. Wa raja'a, kemudian raja tersebut kembali. Ya. Faqala rajul, maka orang soleh tadi mengatakan, alhamdulillahilladzi radda hadza anni wa huwa la'im. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menolak mengembalikan orang ini, yakni raja tadi, dalam keadaan dia mencela saya. Naam. Faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini, artinya orang soleh tadi, sifat tawaduknya dia, kerendahan hatinya dia, gak suka disifati dengan saya ini orang soleh, ya, pantas saya ini untuk dikunjungi seorang pemimpin, seorang raja, karena kesolehan saya. Naam. Akhirnya dia melakukan perbuatan untuk membalikkan persangkaan tersebut, dan dia bersyukur kepada Allah. Qala wa hadza babu wasi'in jiddan. Ini permasalahan yang artinya yang luas. Wa huna nuqtatun daqiqah. Di sini ada perkara penting. Ada perkara penting yang diberikan tanbih oleh al-muallif dalam permasalahan riya, kebalikannya, ya. Orang yang ingin apa, orang yang sengaja dia tidak ingin dianggap soleh, tapi di dalam hatinya menyembunyikan sifat riya. Naam. Saya enggak soleh. Ah, saya ini amalannya enggak apa-apa. Saya ini ilmunya enggak seberapa kok dibandingkan fulan. Iya, di ucapannya. Tetapi di dalam hatinya dia menginginkan pujian supaya dikatakan, oh orang ini tawadu. Oh enggak, dia ini tawadu saja, ini rendah hati. Ilmunya itu banyak, masya Allah, dia ini saleh, amalannya banyak, dia taat beribadah. Dia mengatakan itu hanya tawadu saja. Ini tujuan hatinya. Tidak sama antara lisan dengan hatinya. Dari sini beliau ingin memberikan tanbih, poin penting. Qala wa hiya anal insan qad yadhummu nafsahu bainan nas yuridu bidzalika an yara annahu mutawadhi'un 'inda nafsihi fayurtafa'u fi dzalika bidzalika 'indahum wa yamdahunahu wa hadha min daqa'iqi abwabir riya'. Naam. Seorang manusia yang dia merendahkan dirinya, saya ini enggak ada apa-apanya, saya ingin enggak punya ilmu, ya. Saya ini bukan orang yang taat beribadah. Dia ucapkan ini supaya dia dianggap sebagai orang yang mutawadhi, orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Naam, orang yang masya Allah. Di hatinya dia ingin agar kedudukannya itu naik di hadapan manusia. Naam. Kata al-muallif, ini termasuk permasalahan rinci yang perlu dibahas dalam permasalahan bab-bab riya. Ini contoh-contoh riya, ya. Dia merendahkan dirinya supaya dia itu dipuji, ya kan? Merendahkan dirinya supaya dia dipuji, mendapatkan pujian. Naam. Qala Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Kemudian beliau menukilkan perkataan Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir di antara kibaru tabi'in. Kafa bin nafsi itra'an an yazummaha 'alal mala' ka'annaka turidu bidhammiha zinaha atau zainaha wa dhalika 'indallahi safahun. Kata Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, cukuplah seseorang itu dianggap melakukan itra', ghulu dalam pujian. Itra' itu maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam hal pujian. Seseorang itu dianggap dia telah berlebih-lebihan, ya, untuk minta dipuji atau dalam memuji. Dia merendahkan dirinya di hadapan manusia, akan tetapi seakan-akan dia ingin menghiasi, justru ingin menghiasi memuji dirinya sendiri. Ya. Seperti ini di sisi Allah adalah kebodohan, adalah safah. Nah. Karena riya itu permasalahan hati. Iya kan? Bisa saja lisannya itu dia menjelekkan dirinya sendiri, tapi hatinya itu menginginkan agar dirinya dipuji. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan bodoh. Naam. Allah Maha mengetahui isi hati. Ya. Walaupun ucapan yang engkau ucapkan demikian, tapi Allah Maha mengetahui isi hatimu, sangat bertolak belakang. Ini perbuatan bodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat akhlak seperti ini masya Allah di kalangan para a'immah kita, sebut saja contohnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wala nuzaki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala pernah di dalam suatu muhadharahnya. Biasa di dalam muhadharah ada moderatornya yang membawakan apa namanya pengantar atau mukaddimah, ya. Moderatornya ini menyebutkan ya bahwa yang akan mengisi ceramah ini adalah seorang imam ahlul hadis demikian dan demikian, ya. Syekh kabir, alim kabir, disebutkan pujian-pujian. Dalam keadaan ada Syekh Al-Albani, ya, di sisinya. Ini beliau siap untuk mengisikan ceramah. Diberikan pujian-pujian. Nah, maka ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan kalimatnya, Syekh Al-Albani menangis. Beliau menangis. Ya. Menangis karena telah dipuji dengan pujian-pujian seperti itu. Ya. Artinya seperti ini loh contoh para a'immah kita. Ketika mereka dipuji, ya, apa sih seharusnya yang dilakukan? Apakah justru berbangga diri? Ya benar, pujianmu memang seperti itu. Ya, saya ini memang demikian dan demikian. Tidak. Syekh Al-Albani menampakkan ketidakrelaannya. Beliau menangis. Ya. Kemudian beliau mengucapkan sama seperti ucapan yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima pujian, doa kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnu waghfirli ma la ya'lamun. Ini doa yang beliau sampaikan sama seperti doa Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang memujinya. Ya Allah, jangan Engkau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Apa yang mereka ucapkan artinya diriku tidak seperti itu. Akan tetapi jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Dan ampuni aku dari apa yang mereka tidak ketahui dari amalan-amalan perbuatanku. Naam. Contoh di antara para a'immah kita. Qala faslun, kemudian fasal yang baru beliau menyebutkan, wa qad tabayyana bima dzakarna anna hubbal mali warri'asati walhirsa 'alaihi ma yufsidu dinal mar'i hatta la yabqa minhu ila ma syaa Allah kama akhbara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan contoh-contoh perbuatan para a'immah, beliau menyebutkan fasal ini, fasal yang baru, maka telah jelaslah apa yang telah kami sebutkan, bahwa kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap kedudukan, ya, di antara bentuk cinta terhadap kedudukan, senang dipuji, senang dilihat amalan-amalan soleh dan perbuatannya, ya. Dan ambisi terhadap keduanya, harta dan kedudukan tersebut, ini bisa menghancurkan agama seseorang, ya. Sampai-sampai bisa agama tersebut habis, tidak tersisa sama sekali kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya, yakni hadis yang kita bahas ini, ya. hadis madhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang lapar dilepaskan pada seekor kambing ya, yang tanpa penjagaan, itu lebih merusak daripada ambisi manusia terhadap harta dan kedudukan, lebih merusak kepada agamanya. Nah, qala wa aslu al-mahabbati wa aslu mahabbatil mali wa syaraf min hubbi dunya. Beliau mencoba memberikan kesimpulan bahwa intinya, inti cinta harta, cinta kedudukan itu asalnya adalah dari cinta dunia. Ya. Wa aslu hubbi dunya ittiba'ul hawa. Dan cinta dunia itu tidak lain kecuali didasari sumbernya oleh mengikuti hawa nafsu. Nah, ambisi terhadap harta, ambisi terhadap kedudukan, itu diantara cabang-cabang cinta dunia. Dan cinta dunia itu sumbernya adalah mengikuti hawa nafsu. Ini perkataan beliau. Qala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih Abu Abdullah Al-Yamani, beliau dari Dhammar, kemudian menjadi qadhi di kota Son'a, Dhammari wa Son'ani Al-Yamani, beliau termasuk kibaru tabi'in. Wahab ibn Munabbih, beliau mengatakan, manit min ittiba'il hawa ar-raghbatu fid dunya, min ittiba'il hawa ar-raghbatu fid dunya wa min ar-raghbati fiha hubbul mali wasyaraf wa min hubbil mali wasyaraf istihlalul maharim. Perkataan ini atau atsar ini disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Ad-Dimashq. Termasuk mengikuti hawa nafsu ya, adalah keinginan terhadap dunia, raghbah fi dunia. Dan termasuk dari cabang keinginan terhadap dunia adalah cinta harta dan kedudukan. Dan di antara bentuk cinta harta dan kedudukan adalah menghalalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Lihat urutannya. Naam. Ya. Tidaklah orang itu dikatakan mencintai dunia dan itu adalah hal yang tercela kecuali urutannya seperti ini. Pada akhirnya dia pasti melakukan atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Dia akan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Itu diantara bentuk dari cinta dunia. Qala wa hadza kalamun hasan, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ini perkataan yang sangat bagus. Fa innahu innama utiba ala sahibil mali wa syaraf ar-raghbatu fid dunya. Inilah alasan kenapa orang yang cinta dunia itu dicela. Ya. Inilah sebabnya, inilah alasannya. Karena itu tadi, akhirnya pasti dia akan melakukan penghalalan apa yang Allah haramkan. Ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, yang namanya sifat dasar manusia, tabiat manusia kan suka harta, ya, suka kedudukan, senang mendapatkan kedudukan yang baik, senang mendapatkan kelapangan harta, bukankah demikian? Ada nggak manusia nggak suka dapat rezeki, dimudahkan harta, kelapangan rezekinya, hartanya? Ada nggak yang nggak suka? Nah, Saya kira itu adalah tabiat manusia. Apakah ini tercela? Kalau ada seseorang mengatakan, ya saya suka harta, saya mengumpulkan harta, tapi saya lakukan apabila harta tersebut terkumpul, saya akan beribadah dengan harta tersebut. Saya akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pergunakan harta tersebut dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Apakah dikatakan, oh ini juga perbuatan tercela? Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Penjelasan seperti ini telah kita sebutkan di awal-awal pembahasan hadis ini. Ya. Kecintaan dia terhadap harta, kedudukan itu dikatakan tercela apabila sampai memalingkan dan menghalangi dia dari menunaikan kewajiban. Perhatikan ya, cinta harta, cinta kedudukan, ini dikatakan tercela apabila bisa memalingkan dia dan menghalangi dia waliyadzubillah dari menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Nah, akan tetapi kalau dia mencintai harta dan itu adalah tabiat manusia, kemudian dia mendapatkan jalan-jalan kemudahan untuk mendapatkan harta tersebut dan dia gunakan untuk kebaikan, untuk dakwah. Nah, misalnya saya gak bisa membantu dalam hal tenaga misalnya untuk dakwah, untuk tarbiyah, saya ini sudah tua, saya gak punya tenaga misalnya. Nah, dan juga saya gak bisa membantu dalam hal misalnya memberikan pemikiran-pemikiran atau solusi masalah, ya, keilmuan saya sedikit, tapi alhamdulillah Allah mudahkan saya dari jalan harta. Disinilah jalan saya untuk berta'awun, untuk membantu dakwah ini, ya, untuk membantu tarbiyah ini bisa berjalan. Naam, saya gunakan harta saya. Maka ini adalah perbuatan mulia. Ini adalah perbuatan mulia. Ya. Seseorang itu melakukan atau memberikan apapun yang dia miliki, kemampuan dia, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awun fid da'wah wa fit tarbiyah min ajallil ibadat. Bantu membantu dalam dakwah. Apa yang dia mampu berikan, tenaga, pikiran, ya, solusi masalah, harta, na'am. Dia berikan. Ya. Karena yang namanya dakwah itu kewajiban. Wajib bagi kita semua untuk berdakwah, memiliki peran di dalam dakwah ini. Ingat pelajaran al-usulu salasah yang telah kita pelajari. Di sana ada empat kewajiban yang wajib diketahui oleh seluruh manusia, iya kan? Yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua? Hah? Yang kedua apa? Beramal. Yang ketiga? Hah? Berdakwah. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujiannya. Berdakwah gak mesti di atas mimbar, gak mesti dengan tulisan, gak mesti dengan ucapan. Bentuk dakwah macam-macam. Support ke dakwah, membantu, termasuk kewajiban. Nah, alangkah beruntungnya ada orang yang memahami bahwa dakwah bagi dia itu adalah suatu kewajiban. Sangat beruntung. Akan tetapi lebih beruntung lagi apabila dia menganggap itu bukan sekedar kewajiban. Perhatikan, beruntung seseorang dia punya pemahaman dakwah itu kewajiban. Alhamdulillah dia mengerti. Ya. Apa dalilnya bahwa dakwah itu kewajiban? Hah? Apa dalilnya? Apa lagi? Surat Al-Asr. Iya kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia itu dalam keadaan merugi seluruhnya, kecuali siapa? Orang yang berilmu, beriman, iman itu didasari ilmu, kemudian beramal soleh, kemudian dia berdakwah, saling nasihat menasehati, memberikan wasiat dalam kebaikan, kemudian dia bersabar. Kewajiban berdakwah, dalilnya surat ini. Beruntung seseorang yang paham dakwah itu adalah kewajiban. Lebih beruntung lagi orang yang paham bahwa yang namanya dakwah itu kebutuhan. Kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Lihat betapa banyak orang yang futur, lemah semangatnya ketika menganggap ibadah itu hanya sekedar kewajiban. Iya kan? Banyak, sering kita lihat. Naam. Ibadah, sebutkan contohnya misalnya. Orang yang sholat, futur dia, gak mau sholat lagi. Naam. Mengaji, ya. Hadir di majelis ilmu, kewajiban. Futur dia, gak pernah datang ke majelis ilmu. Karena kenapa? Dia menganggap itu hanya sekedar kewajiban mungkin. Tapi kalau dia menganggap itu kebutuhan, saya butuh untuk beribadah, itu bekal saya. Naam. Al-yawma amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Ini kesempatan beramal. Hari ini beramal, belum ada hisab. Besok hisab, enggak bisa lagi beramal. Ini kesempatan saya untuk beramal. Ya. Mengambil peran di dalam dakwah ini. Itu kebutuhan saya dalam beribadah, dalam bertaawun, di dalam dakwah, di dalam tarbiyah, kebutuhan. Lihat betapa banyak orang yang futur, lemah karena menganggap ibadah itu hanya sebatas kewajiban, tetapi betapa banyak orang yang semangat di dalam beribadah karena dia menganggap ibadah itu kebutuhan. Iya kan? Contoh gampang. Antum ketika bekerja, berusaha, ya, menghasilkan harta, datang harta itu hasilnya banyak, semangat enggak? Semangat. Antum menganggap apa itu bekerja itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Antum anggap apa itu? Selain kewajiban kita anggap apa itu? Kebutuhan, ya kan? Bekerja itu kita anggap kebutuhan. Saya kalau enggak bekerja, keluarga saya mau makan apa? Kan seperti itu istilahnya, ya. Istilah kasarnya seperti itu. Dia anggap bekerja itu kebutuhan. Banting tulang dia, peras keringat dia, ya, tidak memandang lelah, iya kan? Semangat, karena dia anggap itu kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Demikian pula seharusnya itu dalam perkara dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan penyesalan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Seharusnya kita lebih bersemangat. Jangan anggap itu ibadah itu hanya sekedar kewajiban, tapi harus lebih. Ini kebutuhan. Ya. Saya sholat, saya beribadah, itu bukan untuk Allah. Nah, bukan untuk Allah. Allahul ghani, antum al-fuqara. Allah itu maha kaya, enggak butuh amalan kita. Kita yang fakir, kita yang butuh. Anggap itu kebutuhan kita. Nah, ini membantu kita untuk senantiasa semangat dalam peribadahan. Tapi mungkin sampai di sini, wallahu taala alam bisawab apa yang kita sebutkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.